Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Yeah.